Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa nadhira sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alangkah bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala pada saat ini Allah memilih kita untuk menjadi pemakmur masjidnya. Ma'asyar muslimin, kita begitu berharap mempunyai hati yang lembut sehingga betul-betul bisa merasakan betapa besarnya nikmat menjadi pemakmur masjid Allah Ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kelembutan hati ini penting untuk memahami anugerah Allah dan betapa besarnya karunia itu. Maka tanpa kelembutan hati ma'asyar muslimin, nasihat selembut sebaik apapun tidak akan berfaedah. Kendati setiap hari Jumat kita senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, tapi kalau hati kita tidak mempunyai hati yang lembut, maka dia bukan hati yang subur untuk menerima cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dan bukankah hampir setiap pekan kita mendengarkan firman Allah Ta'ala, fadzakir inna fa'atid dzikra, berilah peringatan, berilah nasihat, kalau memang nasihat peringatan itu memang bermanfaat. Saya dzakaru may yakhsha, kelak akan mengingat, akan tergetar dengan nasihat peringatan yang baik itu orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauh, berpaling, bahkan semakin keras, tidak bergeming hatinya dengan nasihat yang baik, orang yang hatinya adalah hati orang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, di dalam khutbah kali ini kita akan berbicara tentang kecemburuan yang semestinya dimiliki orang-orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kemakmuran masjid. Ma'asyar muslimin, di sebuah pagi saya mendapatkan SMS di handphone. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat berjamaah dapat Innova? Kemudian besok harinya dapat informasi lagi, di Bandung, di kota Bandung secara khusus, ternyata masjid-masjid itu mendapatkan fasilitas mengakses internet gratis dengan kecepatan tinggi. Tidak lain itu merupakan upaya mendekatkan para mahasiswa, para pemuda untuk semakin memakmurkan masjid. Bahkan ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada sebuah masjid di Jogja, sebuah masjid percontohan yang sangat unik, sampai digelar pemilu takmir dan sebagainya dengan program yang unik-unik, menjadi sebuah masjid percontohan yang sangat makmur. Subuhnya seperti hari Jumat, seperti Jumatan. Di situ dikasih program absen sholat berjamaah dengan fingerprint, ngabsennya dengan fingerprint. Maka orang yang paling aktif sholat berjamaah di masjid itu punya kesempatan besar untuk memperoleh hadiah umroh gratis. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dari 3 berita yang saya sampaikan, ini semuanya bermuara kepada satu hal, yaitu nasib masjid-masjid itu begitu memprihatinkan. Tidak di Malang, tidak di Jogja, tidak di Sumatera, tidak di Bandung. Nasib masjid itu begitu memprihatinkan. Dalam arti, para pemakmur masjid itu sudah jarang-jarang. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, gejala ini, kalau kita lihat, kita telusuri, kita rajin jalan-jalan di masjid-masjid kabupaten, semakin parah lagi. Duhur asar itu dicari sholat berjamaah susah sudah. Dikumandangkannya azan duhur dan asar dengan jamaah yang satu soft saja, itu sudah susah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita tengok firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk iming-iming. Orang yang menjadi pemakmur masjid itu sebenarnya mau dikasih apa oleh Allah Ta'ala? Mau dikasih apa? Otomatis, cara pandang kepada ayat Allah, firmannya Allah ini ya cara pandang keimanan, ma'asyar muslimin. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya hanyalah. Ini digunakan kata-kata takkid dan hasyar. Ya cuman ini tok sudah. Para pemakmur masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhiri. Orang yang tergaranti di dalam hatinya itu ada kepercayaan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Kepercayaan yang kuat kepada hari akhir. Kepercayaan yang kuat adanya pahala amal, balasan amal. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida. Kalau sampean melihat kok ada orang hilir mudik 5 waktu rumah masjid, kantor masjid. Pokoknya dia aktif salat berjamaah. Maka Nabi SAW bersabda, fashhadu lahu bil iman. Persaksikanlah oleh anda, orang ini betul-betul ada iman di dalam hatinya. Orang ini ada iman di dalam hatinya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholata wa ata zakah. Orang seperti ini mesti ada gairah untuk menegakkan sholat dengan sempurna. Orang seperti ini ada gairah untuk berkorban dengan hartanya, mau berzakat kewajiban hartanya. Yang unik yang bagian akhir, walam yakhsha illallah. Orang seperti ini di dalam hatinya pasti ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung ayat ini begini ya sekalian, asa ayyakunu minal muhtadin fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka inilah orang yang mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin, ini kalau kita memahami kata-kata asa di dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan yoleh-oleh lenggak begitu. Tapi menurut sahabat Abdullah bin Abbas, kalau kata-kata asa di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah sebuah kepastian dari Allah Ta'ala. Artinya, orang yang memakmurkan masjid itulah yang tergaranti petunjuk hidayah Allah itu ada di dalam dirinya. Senantiasa dia akan terkontrol kehidupannya itu laras lurus hidup di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Di dalam hidup kita ini bolak-balik kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebagai wujud kebutuhan kita kepada bimbingan petunjuk dari Allah Ta'ala supaya menapaki kehidupan dunia, apalagi yang kaya seperti ini, kita betul-betul butuh arah dan langkah yang tepat, masyarakat muslimin, supaya tidak salah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunanul huda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengajari kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan hidayah. Dan di antara wa inna min sunanil huda, termasuk di antara sunanil huda ini adalah melaksanakan sholat di tempat di mana azan dikumandangkan. Ma'asyar muslimin, ini kalau kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang bakal diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para pemakmur masjid. Kalau orang mukmin, ya mesti kepingin, ma'asyar muslimin. Bahkan iming-iming ini lebih ia rasakan besar daripada iming-iming pusat perbelanjaan yang menjanjikan diskon yang luar biasa, yang menjanjikan diskon yang luar biasa. Tetapi ternyata justru sebaliknya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, sekaligus apa yang menjadi berita di tiga tempat ini, Jogja, Bandung, dan Sumatera ini, sholat berjamaah berhadiah Innova, maka hendaknya menjadi sumber introspeksi dari para takmir. Apa kira-kiranya produk masjid yang bisa mengundang orang itu merasa nyaman di masjid ini? Asyur muslimin rahimakumullah, boleh jadi masjidnya sonnya tidak enak. Sangat boleh jadi imamnya yang tidak enak, tidak ramah. Sangat boleh jadi juga karpetnya tidak pernah divakum. Sangat boleh jadi juga kamar mandinya jorok, orang segan mampir ke situ. Sangat boleh jadi juga isinya orang masjid itu cuma orang tengkar saja. Hanya karena dikotomi yang satu biru, yang satu hijau. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sudah kehilangan masjid ini suasana kekeluargaan. Sehingga tidak menjadi tempat yang dirindukan oleh sampai-sampai pada warga sekitarnya. Tidak rindu kepada masjid. Mendingan saya sholat di rumah saja dengan keluarga. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini menjadi sumber introspeksi kita semuanya umat Islam. Ma'asyar muslimin, sementara kabar yang kami terima, ada teman-teman yang rajin silaturahim dan berpesiar ke luar negeri, justru yang terjadi di Eropa, di Australia itu gereja-gereja ditinggalkan pemeluknya, kemudian diubah jadi masjid. Kemudian saya lantas berpikir, ma'asyal muslimin, okelah, memang Allah menggaranti bahwa Islam itu tidak akan hilang dari muka bumi ini. Tapi ma'asyal muslimin rahimakumullah, kalau keadaan ini terus-menerus berlarut-larut begitu, masjid ini tidak menjadi tempat yang dirindukan oleh setiap umat Islam, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, nanti barat jadi timur, timur jadi barat. Tidak ada garansi dari Allah Ta'ala bahwa Islam itu bakal hilang dari kota Malang. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita perlu menyusun strategi menggunakan segala daya upaya, lisan, tulisan, dana, bagaimana masjid-masjid itu menjadi tempat yang dirindukan semua kalangan umat Islam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis untuk kita renung fikirkan bersama, yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, inni la ahammu bi ahli al-ardi adzaban. Kalau melihat tingkah laku penduduk muka bumi ini, kepingin aku mengadab mereka, kata Allah Ta'ala. Fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Apabila aku melihat tingkah laku manusia itu kepingin aku mengazab mereka, kata Allah Ta'ala. Tapi ketika aku melihat tiga jenis manusia ini, maka tidak jadi aku mau mengazab mereka. Masyarakat muslimin, yang pertama yaitu ummaru buyuti, para pemakmur masjidku. Para pemakmur masjidku, kata Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal mutahabbina fiyya, orang yang cinta mencintai betul-betul karenaku. Bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sebuah ikatan materi. Kemudian yang ketiga yaitu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita renung fikirkan hadis ini, paling tidak kita menjadi salah satu dari tiga, terutama adalah para pecinta masjid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zaynuhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, wa ja'alana minal rashidin. Rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.